ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik dan anak-anakku para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar setia kaum muslimin muslimat bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun anda berada pendengar setia radio Insani 88.8 FM rahimani wa rahimakumullah serta para pemirsa Uthman TV dan juga Ahsan TV dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadu As-Salihin dan kita masih pada Babul Mujahadah, bab tentang kesungguhan seorang muslim untuk mentaati Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan dengan lisan dia, dengan hati dia, dan dengan seluruh anggota tubuhnya. Pada kesempatan malam ini kita akan mempelajari hadis ke-107 atau kalau dalam bab mujahadah adalah bab yang hadis yang ke-12 ya. Baik, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ats-tsani 'asyara, hadis yang ke-12, an Abi Abdullah, dari bapaknya Abdullah, wa yuqalu Abu Abdirrahman, atau ada yang mengatakan dia itu bapaknya Abdurrahman. Siapa namanya? Thaubana maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Thauban maula itu artinya bekas budak. Jadi dulunya dia budak, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebutannya maula Rasulillah. Jadi maula itu artinya seorang yang dulunya budak kemudian dibebaskan oleh orang yang disebut setelahnya. Misalnya Salim maula Abi Hudzaifah, misalnya begitu. Ya. Nafi' maula Ibni Umar, Nafi' mantan budaknya Ibnu Umar dan seterusnya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berkata Thauban radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathratis sujudi, alaika bikathrati as-sujudi, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathratis sujud, hendaknya engkau memperbanyak sujud. Seperti hadis yang ke-106, fa'inni ala nafsika bikathrati as-sujud, Jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan Allah dan dia juga seorang guru mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Beliau menganjurkan Thauban untuk memperbanyak sujud. Kalau memperbanyak sujud berarti juga harus memperbanyak ruku. Kalau memperbanyak ruku ya berarti memperbanyak berdiri di dalam sholat. Karena dalam satu rakaat itu ada berdiri, satu ruku dan dua sujud. Ya. Artinya kalau ada alaika bikasrati sujud, hendaklah memperbanyak sujud, itu artinya memperbanyak sholat. Entah sholat yang fardu, dan ini yang wajib, ataupun sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Entah itu sholat rawatib, yang mengikuti sholat wajib, sebelum dan sesudah, apa namanya, sholat wajib, atau sholat malam, sholat di malam hari, atau sholat mutlak. Sholat mutlak itu mau di malam hari, mau di siang hari, datang, masuk masjid, ba'da duhur, sudah selesai duhur, kemudian duduk, baca Quran lagi agak capek, maka dia pingin sholat. Maka tidak mengapa, dia memperbanyak sholat. Sholat apa? Sholat mutlak. Kalau capek sambil berdiri, maka sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Orang sehat pun boleh sholat sunnah sambil duduk. Bagaimana cara duduknya? Bersila. Ini rukuknya nanti pakai membungkuk. Sujudnya lebih membungkuk dari rukuknya. Tapi pahalanya separuh dari orang yang sholat berdiri. Tidak apa-apa. Jadi memperbanyak sholat bisa. Ya. Gitu. Asal tidak di waktu yang terlarang. Apa saja waktu yang terlarang? Waktu yang terlarang adalah ba'da sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ini waktu terlarang. Ya, kalau sudah sholat subuh sampai terbit matahari, maka tidak boleh lagi ada sholat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika matahari sedang di tengah-tengah. Sebelum zawal. Sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Ya. Entah matahari persis di tengah, atau mungkin matahari itu lagi condong ke arah utara, atau condong ke arah selatan. Yang penting lagi di tengah-tengah. Zawal, sebelum zawal. Kalau bahasa sederhananya, sebelum masuk duhur. Persis. Ya, 5 menit, 10 menit sebelum duhur. Itu adalah waktu terlarang. Dan yang ketiga adalah ba'da salat asar sampai terbenam matahari. Setelah salat asar tidak ada salat mutlak. Ini salat mutlak. Adapun salat dzawatul asbab, salat-salat sunnah yang memiliki sebab, salat-salat sunnah yang memiliki apa? Sebab, itu boleh dilakukan kapanpun. Di malam hari boleh, di siang hari boleh, di waktu yang tidak terlarang boleh, di waktu yang terlarang juga boleh. Apa contohnya sholat yang memiliki sebab? Misal terjadi, atau misal saya sebutkan dulu aja ya, sholat yang dawatul asbab. Contohnya adalah tahiyatul masjid. Ini sholat tahiyatul masjid. Kenapa sholat? Karena masuk masjid. Ini ada sebabnya berarti. Karena masuk masjid. Contoh lagi yang dawatul asbab adalah sholat ba'dal wudu. Sholat ba'da al-wudu. Ini dawatul asbab. Contoh lagi misalnya adalah sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Contoh lagi misalnya sholat gerhana. Ya, sholat gerhana. Misalnya terjadi gerhana pas ba'da asar misal. Ya, maka boleh sholat. Ini diantara sholat-sholat yang dawatu al-asbab, memiliki sebab-sebab. Apa tadi? Tahiyatul masjid. Kemudian apa tadi saya sebutkan? Dalam? Oh, setelah wudu. Kemudian apa? Salat jenazah. Ada yang meninggal mau segera dikuburkan di sore hari, ya, sebelum matahari terbenam, maka salat ba'da asar. Dawatul asbab. Kemudian juga salat apa tadi? Gerhana misalnya. Okay. Ini kapan saja boleh dilakukan. Siang hari, malam hari. Tapi jangan sampai sholat gerhana matahari di malam hari. Okay. Kenapa? Karena gerhana matahari tidak terjadi di malam hari. Okay. Jadi begitu. Diperbanyak. Diperbanyak. Tinggal pembahasan satu lagi yang perlu difahami. Mana yang lebih utama? Berdiri yang lama ataukah sujud yang lama? Ataukah rukuk yang lama? Ada yang bisa menjawab? Mana yang lebih utama? Sujud. Masya Allah. Sebagian ulama ada yang mengatakan sujud yang utama. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba itu paling dekat kepada Rabb-nya ketika dia dalam posisi sujud. Saat dia merendahkan diri betul kepada Allah. Semakin seorang itu merendah kepada Allah, justru Allah akan semakin, atau justru kita akan semakin dekat kepada Allah. Makanya gelar yang paling tinggi yang disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah, selain gelar Rasulullah, adalah gelar Abdun. Jadi selain gelar Rasulullah, itu gelar tertinggi, masya Allah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar dari Allah Abdun, hamba. Contohnya misalnya dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi, gitu. Contohnya lagi misal di dalam surat Jin kalau tidak salah, wa annahu lamma qama Abdullah, dan sesungguhnya tatkala hamba Allah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qoma, sedang berdiri salat. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, ya kan? Ini gelar-gelar kehormatan. Dalam tiga kesempatan yang mulia, Allah menggelari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hamba. Ketika beliau sedang sholat, digelari dengan hamba. Ketika beliau sedang Isra Mi'raj, digelari dengan hamba. Ketika dalam masalah wahyu, beliau digelari dengan hamba. Ini menunjukkan bahwa semakin seorang menghamba kepada Allah, semakin seorang itu merendahkan diri kepada Allah, justru dia akan semakin dekat kepada Allah dan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya nanti insya Allah akan kita pelajari Barang siapa yang bersujud kepada Allah satu sujud, maka Allah akan mengangkatnya satu derajat. Ada gak? Atau mungkin saya baca di tempat lain, ya. Man sajada lillahi sajdatan rafa'allahu biha darajah. Barang kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sujud sekali kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya. Ini pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya apa? Sujud itu yang lebih utama. Maka yang diperpanjang sujud. Tapi wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab, pendapat yang benar adalah bahwa mana yang lebih utama sehingga mungkin lama, kita katakan sholat itu hendaknya seimbang antara berdiri, rukuk dan sujudnya. Kalau dikatakan paling utama, sujud memang paling utama. Oleh sebab itu di sini sholat itu diwakili dengan sujud. Ya. Tapi hendaknya antara berdiri, rukuk dan sujud seimbang. Sebagaimana pernah kita pelajari bersama hadis Hudzaifah Ibnul Yaman. Ketika beliau ikut sholat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tatkala itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca berapa juz? 5 juz. Rukuknya, berdirinya 5 juz. Ini baru berdirinya ya. Rukuknya mendekati 5 juz. Ini mendekati panjangnya bacaan 5 juz. Kemudian iktidalnya mendekati panjang rukuknya. Masya Allah. Jadi harus seimbang sholat itu. Jangan yang satu dibikin panjang banget, yang satunya apa? Pendek. Kalau mau panjang, berarti yang lain juga ngikuti panjang. Sebetulnya seperti itu. Tapi ini masih sulit untuk kita praktekkan. Banyak yang batuk mendadak. Misal kita berdiri sudah kita persingkat. Tapi sesingkat-singkatnya Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, tetap memakan waktu beberapa kali tasbih dalam ruku. Gitu kan? Kalau misalnya kita dekatkan dengan berdiri, ini sudah heboh. Nah mungkin suatu saat kita harusnya praktek. Ya, harusnya praktek. Ning sepakat dulu mungkin ya, biar enggak kaget. Paling pas ya ketika sholat tarawih mungkin ya. Disepakati begitu, artinya diberitahu. Bukan disepakati. Nanti kita akan mempraktekkan sebagian cara sholatnya Kanjeng Nabi. Bukan baca 5 juz. Tapi kalau berdiri 5 menit, rukuknya berapa? 4 menit misalnya. Iktidalnya 3 menit misalnya. Sujudnya 2 menit misalnya. Misal begitu. Okay. Dan ini terkadang perlu disampaikan kepada jamaah yang belum terbiasa. Termasuk juga sujud tilawah. Ya. Di sebagian jamaah yang belum biasa, kalau akan melakukan sujud tilawah, saya sarankan panjenengan yang biasa ngimami, ngendika rumiyin, sampaikan dulu. Karena nanti kita sujud, mereka ruku. Kalau enggak tahu. Atau subhanallah. Heboh nanti. Ya. Nah, kita pernah di, atau pernah ada yang cerita, di Masjidil Haram, pas imam membaca ayat sajadah, kemudian listrik mati. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Listriknya mati. Ataukah bagaimana saya lupa. Di akhir sholat dia takbir, Allahu akbar. Rukuk toh? Kemudian listriknya mati. Jadi sami Allah enggak kedengaran. Listriknya hidup itu sudah Allahu akbar, sujud lagi. Bingung loh. Ini kok takbir? Ini penting juga dalam kondisi-kondisi seperti itu, hendaknya kita memberitahu ya akan adanya sujud tilawah, itu kita memberitahu. Atau mungkin kita praktek apa tadi, salatnya hampir sama panjangnya. Atau mungkin di sebuah jamaah yang biasa membaca basmalah dalam Al-Fatihah, maka kalau kita ingin mempraktekkan tanpa basmalah supaya mereka tidak kaget, sampaikan dulu di taklim, oh ternyata cara sholat itu ada yang basmalahnya dikeraskan, ada yang tidak dikeraskan, dan semuanya boleh dikerjakan, tinggal mana yang paling kuat. Kita akan coba praktekkan nanti yang bismillahnya tidak dikeraskan, jadi gak kaget, misalnya begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Baik, alaika bi kasratis sujud. Jadi sujud ini utama, akan tetapi untuk panjang pendeknya harus disesuaikan panjang pendeknya dengan berdiri. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, oleh ini yang saya sebutkan tadi ya. Fa innaka lan tasjuda lillah sajdatan, karena engkau sesungguhnya tidaklah sujud satu kali sujud kepada Allah illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali pasti Allah mengangkat derajatmu. Semakin banyak sujud untuk Allah, jadi sujudnya untuk siapa? Allah. Di sini dikatakan tasjuda lillah, berarti niat sholatnya harus ikhlas. Jadi kita harus menjaga keikhlasan sholat kita supaya menjadi kemuliaan di sisi Allah. Menjaga niat dalam sholat, keikhlasan. Ya. Niat itu ya ada dua sih sebetulnya kalau dibahas niki, untuk sekedar pengetahuan ya. Satu, niat untuk beramal, itu amal apa yang akan kita kerjakan. Sholat duhur, apa sholat asar, apa sholat maghrib, itu harus ada niatnya. Kita mengerjakan sholat ini untuk apa? Dan niat itu letaknya di dalam hati. Kemudian niat yang kedua adalah niat untuk siapa kita beramal. Jadi niat yang pertama, untuk apa kita beramal? Niat yang kedua adalah untuk siapa? Untuk apa dan untuk siapa? Ini harus ada dalam niat kita. Untuk apa itu, amalan apa yang akan kita kerjakan? Sama-sama jam 8 masuk masjid, dua orang. 8 pagi. Mana yang sholat subuh dan mana yang sholat duha? Itu tergantung niatnya. Ada yang masuk jam 8 pagi, ternyata sholat subuh. Anukrainan. Kesiangan. Itu semua yang merubah nilai sebuah amalan adalah dengan jenis niatnya. Amal apa? Ada yang masuk juga ternyata untuk tahiyatul masjid. Atau sholat ba'da wudu. Atau sholat duha dan yang lain. Kemudian yang kedua itu untuk siapa? Kita ini sholat untuk siapa? Ini harus ini. Harus kita hadirkan di dalam hati kita, sholat untuk Allah. Sholat semacam inilah. Kemudian cara sholatnya juga mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpenuhi syarat-syarat sholatnya, terpenuhi rukunnya, terpenuhi kewajiban-kewajiban di dalam sholatnya, ya. Kemudian mengerjakan perkara-perkara sunnah di dalam sholat misalnya. Nah, sholat semacam inilah yang terbangun di atas keikhlasan dan meniru petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Ini faedah yang tadi saya ambil juga, bahwa seorang itu semakin merendahkan diri di hadapan Allah, maka dia akan semakin apa tadi? Mulia dan tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin menyombongkan diri, semakin rendah. dan Allah akan menghinanya. Contohnya siapa? Fir'aun. Contohnya lagi siapa? Qarun. Contohnya lagi siapa? Haman. Contohnya lagi siapa? Namrud. Raja Namrud ya? Raja Namrud yang hidup di zamannya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu raja yang mengaku dirinya adalah siapa? Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid dan si raja tidak mau menerima, padahal debat yo kalah, kan Nabi Ibrahim mendebat siapa? Namrud. Kata Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah itu bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Wah, aku yo iso. Saya juga bisa. Dipanggillah dua orang. Yang satu divonis mati, yang satu apa? Dibebaskan. Tuh lihat. Yang satu tak bunuh, satunya tak hidupkan. Nabi Ibrahim enggak melayani seperti itu. Beliau mengeluarkan hujah atau argumen yang lain. Sesungguhnya yang namanya Allah itu bisa menerbitkan matahari dari mana? Dari timur. Dan menenggelamkannya di arah barat. Coba dibalik. Ya, silakan dibalik. Enggak bisa. Ya. Mau ngapusi juga? Di situ ada orang-orang tua yang mungkin sudah sejak dulu menyaksikan namanya matahari sekawetan wetan tekan kulon, enggak bisa. Akhirnya marah. Dibakarnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Sebagai balasannya, dan tidak mempan. Sebagai balasannya atas kesombongan Namrud, Allah mengirim satu makhluknya yang kecil. Apa lalat, apa nyamuk ya. Setiap hari masuk ke tempat istirahatnya. Nganging, diteplek-teplek, enggak. Enggak dapat-dapat. Prajuritnya kan lihat rajanya bingung pada ngumpul. Tapi gimana wong nyamuk apa laler masa arep disabet pedang. Ya. Ditembak meriam, ya enggak mungkin juga kalau ada meriam. Sampai akhirnya ketika dia capek, enggak bisa tidur. Panjenengan bayangkan. Orang mau tidur di telinganya ada nganging-nganging. Jenengan sakit sare? Nging-nging. Bisa tidur kita? Enggak bisa. Namrud pun begitu. Kalau dia orang-orang sedang ngumpul, nanti lalatnya pergi. Dia lagi istirahat, mau istirahat datang lagi. Akhirnya capek dia. Kemudian tatkala dia sudah capek seperti itu, masuklah lalat atau nyamuk tadi ke rongga hidungnya dan diam di sana selama berapa hari? 3 hari atau berapa hari begitu. Sampai akhirnya dia memukul-mukul kepalanya, kemudian mati. Ini dihinakan oleh Allah. Orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah, Allah hinakan. Orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah, Allah tenggelamkan. Fir'aun. Orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah dengan hartanya, Allah benamkan dirinya sama hartanya ke dalam tanah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau sudah berhadapan dengan Allah, kita jangan sombong. Ngeri sekali kalau sombong itu. Mengerikan sekali. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ben mboten sombong niku kepripun? Ngaji. Ya, ngaji, mengenal Allah. Maka ibu-ibu ini harus semangat ngaji. Ya, biar kenal Allah. Kalau enggak ngaji enggak bisa kenal Allah. Nanti bisa sombong. Makanya hobinya ibu-ibu harus ngaji. Ya. Ibu-ibu diperbanyak ngaji. Dan dengan ngaji itulah dia punya bekal ilmu untuk mendidik anaknya, untuk menasihati istrinya, untuk mengatur dirinya, untuk menjaga lisannya, untuk menjaga hatinya, untuk menjaga anggota tubuhnya. Nek mboten ngaji, kadang ditakoni rukun iman be kualik-walik. Ditanya cara berwudu kadang tidak bisa. Padahal kewajiban utama hidup di muka bumi manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasah melu-melu viral. Pokoknya kita harus rajin ngaji supaya kita semakin tunduk di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah sombong itu bahaya. Kalau sudah sombong itu kayak kita ini tidak kenal dengan akhirat. Seakan-akan kehidupan itu hanya apa? Dunia. Mengatur kehidupan seakan-akan cuma ngatur kantor saja. Padahal di rumah juga perlu diatur. Hati juga perlu diatur. Lisan juga perlu diatur. Tangan dan kaki juga perlu diatur. Maka biar tidak sombong, caranya bagaimana? Ngaji. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Kok tekan mriku toh? Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa hatta anka biha khati'ah." Dan Allah akan menghapuskan dengan sujud itu satu kesalahan. Diangkat satu derajat, dikurangi satu kesalahan. Luar biasa ini. Ini namanya karunia Allah. Dengan satu amalan Allah beri dua balasan sekaligus. Diangkat derajat, dihapus satu kesalahan. Berarti kan seakan-akan sudah naik. Naik dua nggih. Seakan-akan begitu kalau hitung-hitungan matematika. Yang kesalahan di anu ya, berarti kan sudah itu. Tambah satu lagi, luar biasa ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hambanya beramal, lembales niku matikel tikel. Membalasnya itu berlipat-lipat. Itulah kemurahan Allah. Baca satu huruf Quran saja dikasih satu kebaikan, satu kebaikan dilipatkan jadi 10. Dan kebaikan-kebaikan itu begitu. Amal soleh, satu kebaikan dilipatkan 10. Sedekah, satu kebaikan dilipat gandakan sampai seperti 700 kali, sampai 700 kali lipat. Begitu seterusnya. Allah itu kalau membalas kebaikan seorang hamba, Allah akan membalas secara berlipat-lipat. Itulah yang disebut Asy-Syakur. Nama Allah apa? Asy-Syakur. Yaitu zat yang maha mensyukuri. Zat yang maha berterima kasih. Kita cuma beramal sedikit, balasnya selangit, bahkan lebih. Yani yashkuru al-qalila minal amal. Itu zat yang pandai membalas, yang maha membalas amalan sekecil apapun. Namanya Asy-Syakur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bermujahadah dengan cara memperbanyak apa? Sujud, ruku dan berdiri di dalam salat. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.